Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ilahi lastulil firdausi ala ala aqwa ala nari jahib. Allah fahab li taubata wa ufir dunubi. Innaka ghafirun dhambil azim. Ilahi lastulil firdausi ala wala quwwata illallah. Allah fahab li تَوَفِّرْ ذُنُوبِي فَإِنَّكَ غَافِرُ وَانْكُ أَكُ تِدَالَ يَا أُنْتُ سُرْكَمُ Tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allah fahab li taubati. innaka ghafiru dambi adhimi ilahi abduka al-asi ataka mukiram bidunubi wa qada'aka fa'in taufir fa'anta lidaka aghlu wa'in tadarut fama yarham siwaka surgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tulil firdausi ala wala kuwalan dari rejaki Allah faha belitau batawau fir dunubi fa'in surgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tulil firdausi ala wala kuwalan naril jahim Allah fahablitau watawafir dunubi fa'innaka ghafiru dambil adhimin ilahi lastulil firdausi ala wala kuwa ala naril jahim Allah fahab li tau fatawafir dunubi fa innaka ghafiru dambil adhim rukun Islam lima perkara. Mari kita mengerjakannya. Rukun Islam lima perkara. Mari kita mengerjakannya. Rukun Islam lima perkara. pertama kita mengucap dua lafaz kalimat syahadat. Allah. Bulan pertama kita mengucap dua lafaz kalimat syahadat. Kepada Allah kita miskin kita serahkan. Ketika zakat kita berikan ke fakir miskin kita serahkan. Membagi-bagi harta kekayaan, harta dan benda yang berlebihan. Membagi bagi harta kekayaan, harta dan benda yang berlebihan. Rukun Islam lima perkara, mari kita mengajarkan. Rukun Islam lima perkara, puasa di bulan Ramadan, haus dahaga kita rasakan. Keempat, puasa di bulan Ramadan, haus dahaga kita rasakan. Dari subuh sehingga petang, sehingga petang, itulah peraturan Islam. Rukun Islam lima perkara, mari kita mengerjakannya. Rukun Islam lima lima. haji ke Baitullah untuk penuhi panggilan Allah. Allah kelima haji ke Baitullah untuk penuhi panggilan Allah. Rukun Islam sudah sempurna. Rukun Islam sudah sempurna. Marilah kita mengerjakannya. Rukun Islam lima perkara. Mari kita mengerjakannya. Rukun Islam lima perkara. Assalamualaikum. safil abtofi wa muhammata robi malahu mimmu sabi be Ya Allah. rotal alami ya uailal diwal karami nahnu tiranu wabimin khawfim aminu wabi ayatil Qur'ani unu batahifina akhal wahani Qur'ani unu Allah fata'id fin panjenengan. Purun pangapura saking sekatae dosa kawula. Mugi panjenengan purun pangapura saking sekatae dosa kawula. Ya Rasulullah. Rotal